الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, إخوانا في الله رحمني warahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran tafsir dari kitab Tafsir Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-13 dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang ciri-ciri kaum munafikin. Maka kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-14 dan seterusnya. Fayaqulu al-imam al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Ini adalah ucapan mereka kaum munafikin dengan lisan-lisan mereka yang hakikatnya tidak ada di dalam hati mereka. Ucapan ini tidak diyakini dan dibenarkan di dalam hati mereka. Yani ketika mereka menyatakan amanna, ketika bersama kaum mukminin mengatakan kami beriman bersama kalian, ucapan ini hanya ucapan di lisan saja. Ucapan keimanan di lisan tidak ada dalam hati. Demikian kaum munafikin. وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم. Yang demikian itu ketika kaum munafikin berada bersama kaum mukminin, berkumpul dengan mereka kaum mukminin, أظهروا أنهم على طريقتهم, mereka menampakkan kepada kaum mukminin bahwa mereka berada di atas jalannya kaum mukminin. Mereka bersama kaum mukminin di dalam iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan seterusnya. Demikian al-munafiqun menampakkan secara zahir seakan-akan mereka adalah mukminin. Mereka termasuk bagian dari kaum mukminin. Fa idza khalau ila syayatinihim ay ru'asaihim wa kubaraihim fi syarr, maka jika mereka khalau ila syayatinihim, kembali berkumpul bersama setan mereka, para syayatin yaitu tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka dalam kejelekan, dalam kejahatan, ya, bersama Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang semisalnya, qalu inna ma'akum fil haqiqati wa inna ma nahnu mustahzi'una bil mu'minin bi idharina lahum anna ala tariqatihim fa hadhihi haluhumul batinah waz zahirah wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Ketika bersama pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, maka mereka menyatakan, kami bersama kalian sebenar-benarnya. Innama nahnu mustahzi'un, hanyalah kami mengolok-ngolok, merendahkan kaum mukminin dengan menampakkan kepada mereka bahwasanya kami bersama mereka, bahwasanya kami di atas jalan mereka. Demikian kaum munafikin. Fahadihi haluhumul batinah wadzahirah, kata al-muallif, inilah keadaan mereka yang sebenarnya, zahir dan batin. Keadaan kaum munafikin yang sebenarnya adalah ini, ketika mereka bersama kelompoknya, bersama orang-orang yang sejalan dengan mereka di dalam kejelekan, di dalam kejahatan, di dalam makar, dalam kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kondisi mereka yang sebenarnya, hakikat mereka yang sebenarnya, yaitu mereka bersama kaum munafikin, bersama orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Islam wal muslimin, yang senantiasa berbuat makar kepada kaum mukminin. Wala yahikul makru sayyi illa bi ahli, dan tidaklah pantas sebuah makar yang jelek kecuali akan menimpa kepada naam pembuat makar tersebut. Qala ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa hadha jaza'un lahum 'ala istihza'ihim bi'ibadih. Ayat ini Allah menyatakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini adalah balasan bagi mereka, kaum munafikin, atas istihza'ihim, atas sikap olok-olok mereka kepada kaum mukminin, mengolok-ngolok kaum mukminin, mengolok-ngolok hamba-hamba Allah. Maka balasannya adalah Allah mengolok-ngolok mereka, Allah merendahkan dan menghinakan mereka. Fal jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ketika mereka beristihza kepada kaum mukminin, berada bersama kaum mukminin, berpura-pura sebagai orang-orang yang beriman, dusta, dan ini kebiasaan kaum munafikin, berkata dusta, banyak wajah, na'udzubillah, ya, memiliki sekian wajah, hati-hati, kesana wajahnya demikian, kesini wajahnya demikian, ini ciri kaum munafikin. Demi kepentingannya, yang mana hakikatnya dia tidak senang dengan kebenaran, dia tidak senang tinggal berada bersama orang-orang yang berada di atas al-haq, orang-orang yang mencintai sunnah, orang-orang yang barakallahu fikum senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak senang, tidak cocok. Dia lebih cenderung kepada barakallahu fikum kebebasan di dalam segala hal. Dia cenderung untuk suka melanggar batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Namun karena kepentingan-kepentingan yang lain, kepentingan duniawi, dia menampakkan demikian di hadapan kaum mukminin. Nah, ini ciri kaum munafiqin. Maka balasan Allah Azza wa Jal, yaitu Allah mengolok-olok mereka di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia, akan tapi di yaumil qiyamah. Faqala wa hadza jazaa'un lahum. Ini merupakan balasan bagi mereka atas sikap olok-olok mereka kepada hamba-hamba Allah. Wa min istihza'ihi bihim. Maka di antara bentuk istihza Allah kepada mereka, bentuk istihza Allah mengolok-olok dan merendahkan, menghinakan kaum munafikin, adalah an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa'i wal halatil khabithah hatta dhannu annahum ma'al mu'minin lima lam yusallitillahu al mu'minin alaihim. Di sini al-mu'allif ingin memberikan salah satu bentuk istihza Allah kepada kaum munafikin. Beliau menyatakan di antara bentuk pengolok-ngolokan Allah kepada mereka, perendahan dan penghinaan Allah kepada mereka, yaitu Allah menghiasi bagi mereka apa yang ada pada mereka, ya, dari keadaan mereka. Asyqa wa kadzalika alhalatul khabithah, kondisi mereka yang jelek, keadaan yang sangat parah, akhlak yang jelek, amalan yang jelek, lisan yang jelek, dan seterusnya, Allah hiasi bagi mereka, buasnya mereka itu dalam keadaan bagus, baik. Ini berbahaya, ya, sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Ini maknanya seorang terus, ya, disesatkan oleh Allah, terus dimudahkan kepada kejelekan. Nauzubillah. Kalau Allah memudahkan seorang kepada kejelekan, kepada al-halak, kehancuran, kebinasaan, Allah mudahkan dia terus. Allah gambarkan bahwasanya dia itu bagus, keadaannya itu baik. Nah, dia itu dalam keadaan benar. Dia yang terzalimi. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang terfitnah. Yang terfitnah demikian keadaannya. Barakallahu fiik. Nah, setiap fitnah demikian, Allah tutup mata hati mereka. Allah gambarkan kepada mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar. Kami yang benar. Ya. Kebenaran harus ditegakkan, tidak boleh bertaklid, tidak boleh bertaasub. Barakallahu fikum. Sehingga semakin terus Allah tipu mereka. Nah, karena ulah mereka sendiri. Na'udzubillah, ini sebuah balasan yang amat dahsyat. Bala uqubah, hukuman yang amat berat, amat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, sehingga mereka menyangka mereka bersama kaum mukminin. Menyangka bosnya mereka bersama kaum mukminin. Nah, mereka tidak sadar bosnya mereka itu munafikin. Mereka itu orang-orang yang ada pada hatinya kekufuran. Mereka lebih pantas digolongkan kepada orang-orang kafir. Tidak sadar. Justru menyangka dan beranggapan bahwasanya mereka termasuk kaum mukminin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mukminin menguasai mereka. Ya, menguasai mereka. Mereka bebas, munafikin di zaman itu bebas. Bebas melakukan apa saja, bebas berbicara, bebas ini dan itu. Sehingga Allah semakin na'am menyesatkan mereka dan menjauhkan mereka dari al-haq. Na'udzubillah, ini sebuah hukuman yang sangat-sangat dahsyat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala wa min istihza'ihi bihim yaumal qiyamah. Dan di antara bentuk istihza Allah kepada mereka di hari kiamat nanti, di dunia tadi, ya, di dunia tadi, Allah jadikan mereka orang-orang yang tertipu, ya, Allah jadikan mereka orang-orang yang tertipu. Barakallahu fikum. Tertipu. Demikian keadaan ahlul bidah, demikian pula keadaan al-hizbiyun, ya, dan orang-orang yang maftunun, yang terfitnah, ya kan? Mereka kalau ditanya, kami, ya, punya hujah, kami punya dalil, kami, ya, begini dan begitu. Musibah ya ikhwan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa ini minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan, tampakkan kepadaku kebenaran itu benar-benar kebenaran, tidak ada kesamaran padanya, tidak ada syubhat padanya, dan bantulah aku untuk bisa mengikuti kebenaran tadi, beramal dengan kebenaran, dan tampakkanlah, tunjukkanlah kepadaku kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan yang jelas gamblang, dan bantulah aku ya Allah untuk bisa menjauh dan selamat dari kebatilan tersebut. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang berikutnya diantara bentuk istihza Allah kepada kaum munafiqin di yaumil qiyamah, annahu yu'tihim ma'al mu'minin nuran zahiran. Nanti Allah akan memberikan kepada mereka cahaya bersama kaum mu'minin. Nanti di yaumil qiyamah Allah berikan kepada mu'minin cahaya dan juga kepada munafiqin cahaya secara zahirnya. Fa'idha masya'al mu'minun binurihim, maka ketika kaum mukminin berjalan dengan cahaya mereka, ya, dengan cahaya mereka yang Allah berikan, berjalan diterangi oleh cahaya mereka, tufi'a nurul munafiqin, maka tiba-tiba dipadamkan cahaya kaum munafiqin. Nah, dipadamkan cahaya kaum munafikin. Barakallahu fikum. Wabaqau fi dhulmati ba'dan nuri mutahayyirin. Dan mereka akhirnya berada di atas kegelapan setelah cahaya, ya, yang sempat menyinari mereka, dalam keadaan mutahayyirin, dalam keadaan bingung. Nah, diberikan cahaya, sudah senang, ya, sudah senang dengan cahaya tersebut, ingin berjalan dengan cahaya tadi biar selamat dari hal-hal yang membahayakannya. Tiba-tiba cahaya tadi dipadamkan, sehingga bingung, panik. Ini adalah bentuk istihza Allah kepada mereka, bentuk istihza Allah kepada kaum munafiqin di yaumil qiyamah, setelah istihza Allah kepada mereka di dunia. Qala fama a'zamal ya'si ba'da tama', maka betapa besarnya sikap putus asa atau merasa berputus asa yang ada pada mereka kaum munafikin setelah al-tama', setelah adanya harapan yang amat besar, harapan yang luar biasa ada pada mereka, ternyata Allah ganti dengan putus asa yang luar biasa. Maka al-mu'allim menyatakan betapa besarnya al-ya's, putus asa yang ada pada mereka setelah adanya keinginan yang sangat, harapan yang besar untuk bisa selamat di hari itu, di yaumil qiyamah. Nah, ini bentuk istihza Allah kepada kaum munafikin di yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum. Al-ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, menjelaskan keadaan munafikin di yaumil qiyamah ketika mereka diberikan ujian berupa cahaya tadi, kemudian Allah padamkan dan mereka kemudian tersesat dan binasa. Maka yunadunahum, mereka kaum munafikin memanggil, menyeru kaum mukminin, alam nakun ma'akum, tidakkah dulu di dunia kami ini bersama kalian? Demikian munafikin menyatakan. Bukankah dahulu di dunia kami bersama kalian? Duduk di majlis bersama kalian, beramal bersama kalian, dan juga mereka sholat bersama mukminin, bahkan juga melakukan jihad bersama kaum mukminin, bersama Nabi. Maka mereka menyatakan kepada kaum mukminin, bukankah kalian kami dahulu bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Maka kaum mukminin menjawab, iya tentu, akan tapi kalian yang telah menjerumuskan diri-diri kalian, membinasakan diri kalian, dan tarabbastum, dan kalian senantiasa berusaha untuk mencelakakan kami, ya, mencari-cari celah, mencari-cari kekurangan kami, kaum mukminin. Kalian berusaha untuk membinasakan kami, menimpakan musibah kepada kami. Demikian tarabbastum, ya, karena munafikin demikian senantiasa, ya, melakukan jasus, ya, memata-matai mukminin, mencari kelemahan kaum mukminin. Itu munafikin. Barakallahu fikum. Maka kaum mukminin di yaumil qiyamah menyatakan, kalian dulu senantiasa demikian, tarabbastum, ya, berusaha untuk menimpakan musibah, kejelekan kepada kami. Wartabtum, dan kalian orang-orang yang ragu terhadap keimanan, ragu dengan iman. Maka balasannya adalah, ya, an-nar, yang sekarang kalian rasakan. Qala rahimahullah qawluhu wa yamudduhum ay yaziduhum fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim. Yamudduhum, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengolok-ngolok mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka, mengolok-ngolok hamba-hamba Allah mukminin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yaziduhum, menambahkan bagi mereka kefajiran mereka dan kekufuran mereka. Nah, Allah menambahkan kefajiran mereka dengan kekufuran mereka. Dengan tadi, ya, Allah menipu mereka, barakallahu fikum, menghiasi bagi mereka amalan kejelekan mereka, keadaan mereka, hati mereka yang penuh dengan penyakit. Nah, amalan-amalan, ya, yang jelek, upaya-upaya, makar-makar yang mereka lancarkan di dalam membinasakan, mencelakakan kaum mukminin, itu dilakukan oleh kaum munafikin ketika jihad misalnya, melakukan penggembosan. Nah, kalian kalau ke sana kalian akan mati menghadapi musyrikin yang jumlahnya demikian, ya, kekuatan besar, berpengalaman mereka dalam berperang, kalian mati semuanya akan dilibas habis. Kalian mau mengikuti Muhammad, percuma kalian, tidak bisa kalian untuk selamat. Sudah sampai, ya, melakukan perjalanan sampai di tempat tujuan, kembali, ya, menggembosi yang lainnya. Demikian upaya-upaya, makar-makar dalam rangka mencelakakan dan membinasakan kaum mukminin, memudaratkan mukminin. Tapi keadaan mereka ini tidak membuat mereka sadar. Allah terus, ya, menghiasi bagi mereka bahwasanya mereka dalam keadaan baik, amalan mereka itu bagus, di atas al-haq, dan seterusnya. Fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim, dalam kefajiran mereka dan kekufuran mereka, kata al-muallif. Allah terus menambahkan kefajiran, kejahatan-kejahatan mereka dan kekufuran mereka, ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya'mahun ay ha'irun mutaraddidun, dalam keadaan ragu, bimbang, tidak pasti, tidak yakin. Itulah kondisi kaum munafikin, senantiasa dalam keadaan tidak pasti, dalam keadaan bimbang dan ragu. Maka terus ketika mereka ragu dengan keimanan, Allah terus semakin menambah keraguan mereka, menambah, ya, kebimbangan mereka terkait dengan iman, dan terus Allah menambah kekufuran mereka, semakin kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan heran ketika kita melihat seorang yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur dalam keadaan dia bangga, dia senang, ya, apalagi disambut oleh para hadirin, ya, orang-orang yang hadir, ya, sambut, ditepuk tangan. Nah, semakin terus dia, nah, semakin senang, dan di sini Allah terus semakin menambahkan bagi dia, ya, kekufuran-kekufuran dia, kejelekan dia, sampai nanti Allah Azza wa Jalla akan mengazab dia secara tiba-tiba, maka dia tidak akan selamat dari azab Allah. Naam, innallaha la yumli adh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengulur seorang yang zalim, yang melakukan kezaliman. Zalim dalam hal apa saja, termasuk dalam hal aqidah wal iman, menzalimi kaum mukminin dalam aqidah mereka, dalam iman mereka. Ini kezaliman yang amat besar. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengulur seorang yang zalim, terus Allah biarkan dia, Allah biarkan dia terus sampai suatu saat nanti tiba saatnya Allah mengazabnya. Lam yuflithu, ya, dia tidak akan lepas dari azab Allah Azza wa Jalla. Wahada min istihza'ihi ta'ala bihim, dan ini adalah bentuk istihza Allah Ta'ala kepada mereka. Thumma qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim, kemudian Allah Azza wa Jal menjelaskan dan membongkar hakikat dari keadaan munafikin. Selanjutnya, ya, Allah membongkar kejelekan mereka, keadaan mereka yang sebenarnya, apa yang mereka simpan di dalam hati-hati mereka, Allah bongkar semuanya. Qala jalla fi'ulah ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Qala rahimahullah, ulaik ay al-munafiqun al-mausufuna bitilka sifat. Ulaik di sini kembali kepada mereka, kaum munafiqin, yang telah disifati dengan sifat-sifat tersebut sebelumnya. Iya, beberapa sifat yang Allah sebutkan dari sifat kaum munafikin. Nah, suka berdusta, suka membalikan fakta. Ketika ditegur, ya, dan dilarang, jangan kalian melakukan kerusakan. La tufsiduna fil ard. Jangan. Justru menjawab, loh, kami ini yang melakukan perbaikan. Nah, kami, barakallahu fikum, yang melakukan perbaikan itu kami, bukan kalian. Coba lihat, mulai ya, kedustaan-kedustaan disebutkan. Ketika dihimbau dan diajak, berimanlah kalian sebagaimana imannya mereka, para sahabat. Nah, mereka menjawab, apakah kami mau beriman sebagaimana imannya orang-orang yang dungu? Nah, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman ya sebagaimana imannya orang-orang yang dungu ini? Yang mereka maksud adalah para sahabat. Menisbatkan kedunguan kepada sahabat dari sisi apa? Dari sisi logika mereka, dunia mereka, akal mereka yang picik dan pendek. Yaitu mereka menganggap para sahabat orang-orang yang memiliki pikiran yang pendek, nalar yang pendek, dungu karena mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, ya, meninggalkan perdagangan mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka yang sudah bagus, sudah tetap di sana ada rumah mereka, meninggalkan keluarga, karib, kerabat. Nah, kemudian datang ke suatu negeri yang baru, yang asing. Mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki rumah. Nah, kalau secara hitungan akal mereka, ya iya, nah, orang yang bodoh yang seperti ini, kan gitu. Nah, bodoh. Maka hakata. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dan menyatakan mereka itulah orang-orang yang dungu. Ala innahum humus sufaha. Mereka lah orang-orang yang dungu sebenarnya. Karena mereka tidak mengetahui kemaslahatan bagi mereka. Ya. Tidak sadar dan tidak tahu tentang kemaslahatan untuk diri mereka di dunia dan di akhirat. Ini orang yang bodoh. Tidak mengetahui kemaslahatan untuk dirinya. Barakallahu fikum. Dia menyangka bahwasanya dunia itu kemaslahatan besar yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Berarti ini orang yang bodoh, tertipu, bodoh. Padahal na'am, yang akan menyelamatkan seorang adalah iman wal amal saleh wa ta'atullah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang akan menyelamatkan dia. Ini kemaslahatan yang besar. Betapa banyak manusia yang jahil tentangnya karena tertipu dengan dunia. Maka Allah menyatakan mereka itulah kaum munafikin yang telah disifati dengan sifat-sifat tersebut. Alladzina ishtarau dhalalata bil huda ay raghibu fid dhalalati raghbatal mushtari bis sil'ah. Mereka berhasrat dan berkeinginan kuat kepada kesesatan sebagaimana hasrat seorang pembeli kepada sebuah barang yang dia incar, yang dia inginkan. Iya. Seorang yang inginkan sebuah barang dan dia ingin beli, ya. Barang yang memang cocok, harganya bagus dan dia sangat butuhkan. Barakallahu fikum. Tentunya dia sangat berhasrat dan berkeinginan untuk mendapatkan barang itu. Ingin membeli barang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang keadaan munafikin, bagaimana mereka menjual hidayah dan membeli kesesatan dengan hidayah. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Apa hidayah? Ya Allah telah berikan hidayah kepada mereka, kepada Islam. Masuk Islam karena mereka menyatakan Islam secara zahir. Bersyahadat dengan la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Ini merupakan hidayah. Mereka bisa beramal, bisa menunaikan sholat bersama Nabi, bersama sahabat, melakukan jihad. Ini semuanya adalah bentuk hidayah Allah kepada mereka. Tapi hidayah ini dijual dan diganti dengan kesesatan. Mereka membeli kesesatan dengan hidayah. Barakallahu fikum. Maka Allah menyatakan, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda. Yaitu mereka orang-orang yang sangat berambisi dan berkeinginan kepada kesesatan sebagaimana keinginan hasrat seorang pembeli kepada barang. Allati min raghbatihi fiha yabdhulu fiha al-athman an-nafisa. Yang mana diantara bentuk keinginan yang kuat, ya, keinginan yang kuat seorang pembeli kepada barang, di antara bentuk keinginannya, wujud keinginan dia terhadap sebuah barang yang dia inginkan, yang dia ingin miliki, barakallahu fikum, yabdhulu fihal athman annafisa, dia akan mengeluarkan, na'am barakallahu fikum, harta yang nafis, mengeluarkan harta dia yang paling, yang terbaik, dia akan keluarkan, dia akan berikan semata-mata untuk mendapatkan barang tersebut. Demikian. Ketika seorang sudah berhasrat dan berkeinginan mendapatkan sebuah barang, maka dia akan kerahkan apa saja, dia akan berikan apa saja untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Walaupun misalnya dia harus berhutang ini dan itu. Hakada. Wa hadha min ahsanil amthilah. Ini merupakan bentuk permisalan yang terbaik yang Allah berikan. Ya. Bentuk permisalan yang terbaik yang Allah berikan terkait dengan keadaan munafikin ketika mereka membeli kesesatan dengan hidayah yang Allah telah berikan kepada mereka. Fa innahu ja'ala ad-dhalalata allati hiya ghayatus syarri kasil'ah. Permisalan yang luar biasa, permisalan yang terbaik, permisalan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla memberikan sekian bentuk permisalan. Nah, sekian bentuk permisalan-permisalan. Dan itu adalah permisalan yang sangat jelas, gamblang. Dan Allah Azza wa Jalla ketika memberikan permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an, Allah memberikan permisalan terkait permasalahan-permasalahan yang sangat penting, permasalahan yang sangat mendasar. Terkait dengan tauhid, terkait dengan syirik, terkait dengan akidah, terkait dengan iman. Itu yang Allah berikan kepada na'am barakallahu fikum hamba-hambanya. Allah memberikan permisalan dengan permisalan yang luar biasa. Maka ja'ala ad-dhalala, Allah jadikan, Allah misalkan kesesatan itu seperti barang, yang mana kesesatan merupakan ghayatus syarr, puncak dari kejelekan. Kesesatan yang merupakan puncak dari kejelekan, Allah permisalkan seperti barang, silah. Wa ja'ala al-huda alladhi huwa ghayatus salah, dan Allah jadikan, Allah permisalkan hidayah yang merupakan puncak kebaikan, bimanzilati saman, seperti nam saman, yakni uang, nilai harta yang akan digantikan barakallahu fikum barang tadi. Fabadalu al-huda raghbatan anhu bid-dhalalah raghbatan fiha. Maka mereka kaum munafiqin badalul huda, justru mereka mengeluarkan, memberikan huda, ya, yakni dibayar huda tersebut, dijadikan sebagai saman, sebagai alat bayar, sebagai nilai yang mereka akan gantikan dengan apa? Dengan kesesatan. Maka mereka keluarkan al-huda raghbatan anhu, karena benci kepadanya, tidak suka dengan hidayah tersebut, padahal hidayah telah sampai pada mereka. Iya. Banyak orang-orang yang telah diberikan hidayah tapi dia tidak suka. Akhirnya Allah ambil lagi hidayah tadi. Allah cabut hidayah itu. Dia tidak suka. Nah, kok bisa? Iya. Dia tidak senang. Allah kasih hidayah untuk dia bisa misalnya beribadah sesuai dengan sunnah. Allah kasih hidayah sehingga dia bisa memahami ilmu bagaimana dia beramal, bagaimana bermuamalah, bagaimana dia berdagang, dia bekerja, Allah kasih hidayah sehingga dia tahu ilmunya, tapi dia tidak suka. Ah, mungkin dia tidak mengucapkan di lisannya tidak senang, tapi dalam keseharian dia, dalam praktek amal dia, menunjukkan dia tidak senang. Masa ini enggak boleh, ini aja seperti ini enggak boleh lagi, yang ini haram. Nah terus gimana ini, mau kerja apa lagi? Ya, kerja apa lagi? Anak istri saya makan apa? Iya. Nah, mau di mana lagi? Nah, tidak senang dia. Barakallahu fikum. Tidak senang dengan berbagai aturan-aturan dari Allah Azza wa Jal yang itu untuk kemaslahatan dia, dunia, akhiratnya. Nah, Allah kasih hidayah untuk dia dekat dengan majalisil ilm, tinggal dekat dengan orang-orang yang cinta ilmu, senang kepada ilmu, tapi dia tidak suka untuk hadir, malas. Nah, bosanlah. Sampai ada yang menyatakan demikian, menyatakan, "Ustaz, bagaimana kadang-kadang kita ini jenuh juga belajar." Nah, barakallahu fikum. Nah, ini jangan sampai, jangan sampai ada kejenuhan. Nah, jangan sampai, barakallahu fikum. Karena memang kita hidup untuk beramal, dan amalan itu butuh ilmu. Padahal dia bekerja terus enggak jenuh-jenuh. Nah, ini yang jadi muskilah ini. Kerjanya dari dulu itu saja. Ya, penghasilan dia itu, pekerjaan tetap dia itu, terus bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi belum pernah dia menyatakan saya jenuh kerja. Nah, tapi belajar baru sebentar jenuh. Nah, ini adalah bisikan syaitan, tipu daya syaitan. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Hati-hati, hidayah itu mahal. Ketika Allah sudah berikan, disayangi, dicintai dengan cinta yang tulus, yang jujur, dijaga. Itu hidayah. Kalau enggak, Allah pemilik hidayah tadi akan ambil. Oh, ini orang enggak suka hidayah. Untuk apa berikan hidayah kepada dia? Dia tidak pantas mendapatkan hidayah. Sehingga diambil kembali hidayah tadi, cabut lagi. Na'udzubillah. Ya. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai demikian. Sudah mendapatkan hidayah, dicabut, ya. Akhirnya tersesat kembali. Allahul musta'an. Rugi kita, ya. Ruginya berlipat-lipat. Apalagi seorang yang sudah meninggalkan dunia, ya. Dunianya dia sudah tinggalkan dulu, dia pekerjaan demikian, ya. Penghasilannya besar, dia sudah mapan, sudah nyaman, sudah makmur. Kemudian dia tinggalkan karena hidayah. Lalu setelah itu dia kembali lagi sesat, tersesat. Allah, ya. Ini kerugian yang luar biasa. Dia sudah meninggalkan dunia, ternyata tersesat kembali. Jangan. Kalau kita sudah tinggalkan itu, maka inilah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jaga, dirawat baik-baik, dipegang dengan kokoh, dengan kuat. Barakallahu fikum. Jangan sampai lepas. Maka demikian al-munafiqin, mereka membuang hidayah tersebut, hidayah yang Allah berikan kepada mereka, karena benci, tidak suka kepada hidayah tadi. Raghiba'an bidolalah, untuk membeli dan mendapatkan kesesatan. Raghbatan fiha, karena senang kepadanya, suka kepada kesesatan. Nah, penyimpangan. Karena demikian, kesesatan dan penyimpangan itu sesuai dengan hawa nafsu, cocok dengan selera dia. Iya. Maka kita lihat mereka-mereka yang katanya mengaku salafi, tapi gak mau dikekang, ya, tidak mau dibatasi dengan batasan manhaj salafi. Ngakunya salafi, tapi gak mau dibatasi dengan batasan-batasan salafi. Kalau kita mengaku salafi, harus mengikuti prinsip salaf, mengikuti aimati salaf, ya, manhaj mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, kan gitu. Nah, maunya salaf tapi pingin bebas, salaf gaul, salafi tapi gaul, ya, salafi gaul, gayanya, penampilannya, Nah, suka selfie, suka ini, biasa. Ya, ikhtilat tak masalah. Nah, jangan terlalu ekstrim lah. Ya, agak gaul sedikit biar enak. Nah, ini demikian. Ini, nah, ini hawa nafsu. Nah, tidak demikian ya ikhwan. Kalau kita berada di atas salafiyah, ingin mengikuti salaf, maka ada ketentuannya, ada ciri-cirinya. Salafiyah itu memiliki ciri-ciri, ketentuan dan aturannya. Tidak bebas. Nah, tidak bebas. Loh, memang enggak ada kebebasan? Ada, dalam salafiyah ada. Islam ada kebebasan, tapi kebebasan yang terbatas, sudah diatur. Nah, kalau bebas sebebas-bebasnya, ya tidak jauh bedanya dengan hewan, bebas, tidak ada aturan. Barakallahu fikum. Hakata. Qala rahimahullah, fabadalu al-huda raghbatan anhu bid-dhalalati raghbatan fiha. Fahadihi tijaratuhum. Inilah perniagaan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mukminin berniaga dengan Allah, ya, yang Allah sebutkan mereka kaum mukminin mengorbankan harta bahkan diri mereka untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Itulah tijaratun lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi, terus beruntung perniagaan tersebut. Sementara munafikin perniagaan mereka demikian. Hidayah ditukar, dijual, diganti dengan kesesatan. Iman diganti dengan kekufuran dan seterusnya. Fahadihi tijaratuhum fabi'sat tijarah, maka na'am, betapa jelek perniagaan mereka dengan Allah. Wa bi'sati safqati safqatuhum, bi'sa as-safqati safqatuhum, dan betapa jeleknya transaksi ya mereka, ya, bi'sa as-safqa safqatuhum, transaksi yang sangat jelek adalah transaksi mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idza kana man badala dinaran fi muqabalati dirham khasiran. Kemudian al-muallif Syekh As-Sa'di ingin memberikan takrib untuk mendekatkan pemahaman kita terkait dengan apa yang beliau sebutkan sebelumnya, bagaimana mereka ini menjual suatu yang sangat bernilai, ya, yaitu hidayah, untuk mendapatkan, meraih kesesatan. Artinya mereka adalah orang-orang yang sangat merugi, sangat bodoh mereka. Maka Asy-Syaikh menyatakan, jika seorang yang menjual dinar, ya, jual dinar untuk diganti dengan dirham. Dinar, mata uang yang terbuat dari emas, dijual, ditukar dengan apa? Dengan dirham. Mata uang yang terbuat dari perak. Nilainya tentunya lebih tinggi emas. Ditukar. Nah, kata beliau, khasiran, ini orang yang rugi. Rugi, jelas rugi. Nah, fa kaifa man badala jauharah wa akhadha anha dirhaman? Lalu bagaimana dengan seorang yang menjual permata, ya, intan permata, kemudian dia menggantinya dengan dirham? Iya, dirham. Tentunya ini orang yang sangat bodoh dan sangat rugi. Fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dhalalah? Lalu bagaimana pula dengan orang yang menjual hidayah dan diganti dengan dhalalah? Hidayah yang tentunya tidak bisa dinilai dengan dunia, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun. Tidak bisa dinilai. Hidayah itu sebuah anugerah yang amat besar. Iya. Kemudian dijual, dibuang, digantikan dengan ad-dhalalah. Ini orang yang sangat-sangat merugi dan sangat bodoh. Wahtara asyqa'a 'ala as-sa'adah, dia lebih memilih kecelakaan, kebinasaan daripada kebahagiaan dan keselamatan. Waraghiba fi safilil umur an a'aliha, dan dia lebih menginginkan perkara-perkara yang rendah daripada perkara-perkara yang tinggi nilai dan kedudukannya. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, bal khasira fiha a'zama khasaratin, bahkan merugi dengan kerugian yang amat besar. Merugi dengan kerugian yang amat besar. Qala ta'ala, qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, katakan wahai Muhammad, innal khasirina, sungguhnya orang-orang yang merugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, yang mereka itu merugi diri-diri mereka dan juga keluarga mereka, rugi di hari kiamat, ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itulah kerugian yang amat jelas, amat nyata, kerugian yang sangat-sangat nyata. Yaitu apa? Kerugian di akhirat nanti. Bukan di dunia, tapi kerugian di akhirat, dia dan keluarganya merugi. Nah, dia dan keluarganya. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Maka di sini tentunya ada na'am nasihat dan himbauan bagi kita semuanya untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari kerugian yang besar di akhirat, yaitu ketika dilemparkan, dimasukkan ke dalam an-nar, itu kerugian yang amat besar. Dan sebaliknya, al-fawzul azim, kesuksesan yang besar adalah ketika dimasukkan ke dalam surga. Dan kita berharap kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk orang-orang yang meraih kesuksesan di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Qala wa qawluhu wa ma kanu muhtadin. Kemudian Allah menutupi ayat ini dengan firman-Nya, wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Tahqiqun li dhalalihim, ini sebagai bentuk realisasi terhadap kesesatan mereka. Dan sebagai penekanan, realisasi dan penekanan dari Allah tentang kesesatan kaum munafikin, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai', dan mereka kaum munafikin sama sekali tidak meraih hidayah sedikit pun. Tidak meraih hidayah sedikit pun. Nah, kenapa? Karena telah dijual, dibuang hidayah tersebut. Ya, hidayah yang sudah Allah berikan kepada mereka itu dibuang. Ya sudah, berarti tidak tersisa hidayah sedikit pun bagi mereka. Yang ada hanyalah ad-dhalalah wal kufur wasyarr, kesesatan, kekufuran, kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Fahadihi awsafuhum al-qabihah, maka inilah sifat dan kriteria mereka yang sangat-sangat jelek. Thumma dzakara mithlahum aw mathalahum mathalahum al-kashif laha ghayat al-kashfi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mathalahum, yani permisalan mereka. Allah di sini akan menyebutkan permisalan kaum munafiqin, al-kashif laha, yang akan membongkar na'am keadaan mereka dengan sangat-sangat jelas. Akan membongkar keadaan mereka, keadaan orang-orang munafiqin dengan sangat gamblang dan jelas. Qala azza wa jal, Mathaluhum kamathali alladhi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlam 'alaihim qamu walau syaa'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Insyaallah taala kita akan baca tafsir ayat ini, beberapa ayat ini pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.